minal kitabi wa sunnah yang diiringi dengan dalil-dalilnya dari kitab dan sunnah. Artinya Syekh pengarang hafizallahu taala membahas tentang ringkasan fikih yang disertai oleh dalil-dalilnya berdasarkan kitab dan sunnah. Katabtu kuntu alqaituhu fil idha'ati ala halaqat. Aku dulu pernah menyampaikannya di dalam radio dalam bentuk serial ya rutin. Waqad taqarrara talabu mimman sami'u, berulang permohonan dari orang-orang yang mendengarnya. Walahu alayya bitiba'atihi, mereka nyinyir meminta kepadaku untuk mencetaknya. Liyabqa intifa'u bihi insyaallah, agar manfaat selalu abadi, selalu ada, bisa diambil manfaat insyaallah. Wa ma kuntu anwi dhalika hal i'tidadihi, aku tidak pernah meniatkan hal itu ketika menulisnya. Jadi beliau tidak menulis untuk dicetak, hanya menulis untuk persiapan disampaikan di dalam radio. Biasanya itu adalah idha'ah Al-Quran. Walakin nuzulan 'inda raghbatil kathir, akan tetapi mengikuti keinginan kebanyakan. A'adtu an-nazara fih, aku kembali melihat lagi. Warattabtuhu wa qaddamtuhu liittiba'ah, aku susun kembali dan aku persembahkan atau persiapkan ya, aku berikan untuk dicetak. Waha huwa baina yadayka ayyuhal qari'ul karim, nah buku itu sekarang berada di hadapan wahai pembaca yang mulia. Fama wajadta fihi min sawabin wa faidatin, faedah-faedah yang anda dapatkan di dalamnya atau kebenaran yang anda dapatkan di dalamnya. Fal fadlu fihi raji'un ila Allah wahdah, maka keutamaannya kembali hanya kepada Allah semata. Wa ma wajadta fihi min khata', apapun yang kau temukan di dalamnya berupa kekeliruan. Fahuwa minni wa astaghfirullah, itu adalah datang dariku dan aku memohon ampun kepada Allah. Wa qad lakhastuhu min kitabi rawdatil murbi', rawdil murbi', syarhi zadil mustaqni'. Aku telah ringkas ini dari kitab Rawdil Murbi', syarah Zadil Mustaqni'. Kitab Rawdil Murbi' ini adalah kitab yang mensyarah, yang menjelaskan Zadil Mustaqni'. Dan ini adalah di dalam fikih Hanabilah. Ya, dalam fikih Hanabilah. Apakah kita sedang belajar fikih Hanabilah sekarang? Tidak. Kita berupaya melihat apa yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan ya, dan memahami apa yang beliau syarah agar kita bisa mengamalkannya berdasarkan dalil-dalil. Karena Allah Subhanahu wa taala firman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul." Apabila kalian berselisih pada apapun juga, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kita bukan dalam mempelajari mazhab, tapi kita mempelajari apa qaulullah qaulur rasuluhu. Wa min hasyiyatihi lil 'allamah Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Muhammad bin Qasim rahimahullahu taala, dan diambil dari catatan kaki yang ditulis oleh Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim ya, yang di antara keturunannya adalah Syekh Abdul Muhsin Qasim, ya, yang menjadi imam, salah satu imam di Masjid Nabawi. Beliau juga Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim juga yang mengumpulkan fatwa Syekhul Islam Taimiyah. Ma'a ba'd at-tanbihat minni idza marrat munasabah, diiringi dengan sebagian catatan dariku apabila kondisi kita lewati. Hadza wa sallallahu subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana jami'an lil 'ilmin nafi' wa 'amalin shalih. Ini yang dapat diberikan, dan aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar berikan taufik kepada kita semua untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Wassallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ini mukaddimah beliau. Kemudian beliau masuk ke dalam bab baru, yaitu fadlu tafaqquhi fid din, keutamaan memahami agama. Tafaqquh itu berupaya untuk memahami agama, keutamaan memahami agama. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna at-tafaqquha fid din min afdalil a'mal, sesungguhnya berupaya memahami agama merupakan amalan-amalan yang paling afdal. Yani mempelajari agama dan memahaminya, termasuk di situ adalah memahami fikih, ya, memahami ibadah, adalah amalan yang paling afdal, di antara amalan yang paling afdal. Wa huwa alamatul khair, memahami agama, memahami tentang hukum agama merupakan tanda-tanda kebaikan. Kalau seandainya sudah ada muncul bagi kita untuk hadir majlis ilmu, untuk apa gunanya? Untuk memahami agama. Sudah muncul di hati kita itu berarti ini adalah tanda kebaikan. Ya, jangan halangi tanda kebaikan ini, tapi lanjutkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Muttafaqun alaih, dari hadis Muawiyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, siapa yang Allah inginkan dengan dirinya kebaikan, yafaqihu fid din, Allah berikan pemahaman baginya di dalam agama. Allah pahamkan dia dalam agama. Untuk mendapatkan memahami agama bagaimana caranya? Apakah dengan cara apa istilahnya? Mendapatkan ilham piciang mato langsung dapat ilmu? Ya, atau dengan bersemedi, ya, dapat wansit langsung dapat ilmu? Tidak. Al-ilmu bita'allum, ilmu itu adalah dengan cara belajar. Tafaqquhu fid din, memahami agama dengan cara berusaha, berupaya untuk memahaminya. Wa dzalika li anna tafaqquha fid din yahsulu bihi al-'ilmu an-nafi'u alladhi yaqumu 'alaihi 'amal shalih. Kenapa? Jika Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, Allah berikan kepadanya pemahaman agama. Kenapa itu adalah tanda kebaikan yang Allah inginkan darinya? Karena memahami agama akan menghasilkan amal soleh. Menghasilkan, karena tafaqquh fiddin menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Jadi orang yang memahami agama, dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang mana dengan ilmu yang bermanfaat itu, dia bisa menjalankan atau menegakkan amal soleh. Jadi amal soleh itu dari mana datangnya? Dari ilmu yang bermanfaat. Seorang ketika dia beribadah, tapi dia tidak tahu apa yang akan dilakukannya, maka amalnya tidak bisa menjadi soleh. Ketika seorang paham dengan agamanya, Allah berikan dia ilmu yang bermanfaat, dengan itu dia bisa beramal soleh. Qala ta'ala, والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. Dalam surah Al-Fath ayat 28. Dialah yang mengutus rasulnya dengan apa Allah utus? Bil huda. Dengan huda, petunjuk. Wadinil haq, dengan agama yang benar. Makna dari huda ini, fal huda huwal ilmun nafi'. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan petunjuk, yakni ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq huwa al-amal as-salih. Allah utus Nabi Muhammad dengan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Oke, ini menunjukkan bahwa orang yang berilmu harus diiringi dengan amal. Amal itu harus didasari oleh ilmu. Waqad amara subhanahu nabiyahu an yas'alahu az-ziyadata min al-'ilm. Allah telah memerintahkan nabinya agar meminta kepadanya tambahan. Tambahan apa? Bukan tambahan harta, bukan tambahan kedudukan, akan tetapi tambahan ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Thaha ayat 114, wa qul rabbi zidni ilma. Katakan wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkan kepadaku ilmu. Yani agih ambo ilmu yang banyak. Qala al-Hafiz Ibn Hajar wa qawlu 'azza wa jalla wa qul rabbi zidni 'ilma wadihu ad-dilalati fi fadl al-'ilm. Kata Ibn Hajar, di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan qul rabbi zidni 'ilma, di dalamnya terdapat petunjuk yang jelas yang menunjukkan kepada kita akan keutamaan ilmu. Kenapa kok itu menunjukkan ilmu itu utama? Lianna Allah lam ya'mur nabiyahu bitalab al-izdiyad min syai' illa min al-'ilm. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan nabinya untuk meminta sesuatu tambahan akan sesuatu kecuali adalah ilmu. Jadi Allah memerintahkan nabinya untuk menambah, meminta untuk tambah ilmu, ini menunjukkan bahwa ilmu itu adalah utama. Karena Allah suruh untuk memohon agar diberikan yang lebih banyak. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu adalah utama. Waqad sama an-nabi sallallahu alaihi wasallam majalis allati yuta'allamu fiha al-'ilmu an-nafi'u bi riyadil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan nama majlis-majlis yang di dalamnya dipelajari ilmu yang bermanfaat, disebut oleh Nabi sebagai Riyadul Jannah, taman-taman surga. Wa akhbara anna al-ulama hum warathatul anbiya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan bahwa para ulama itu adalah pewaris-pewaris Nabi. Apa yang diwariskan oleh para ulama dari Nabi? Adalah ilmu. Wala syakka anna al-insan qabla an yuqdim ala ada'i amalin ma la budda an ya'rif at-tariq allati yu'addi biha dhalika al-amal ala wajhi sahih. Tidak diragukan bahwasanya manusia sebelum dia ingin mengamalkan satu amalan tertentu, dia mau tak mau mesti mengetahui cara menunaikan amalan tersebut dengan cara yang benar. Satu perbuatan misalkan, orang perlu berilmu dulu supaya dia tahu bagaimana tata caranya. Kalau kita misalkan beli alat elektronik baru yang kita tidak tahu ya cara memakainya, maka sebelum kita memakai pasti kita akan baca, buka katalognya, kita baca petunjuknya, baru kita mulai menghidupkannya sesuai dengan petunjuk. Begitu juga dengan apapun amalan bagi seseorang, dia mau tak mau harus mengetahui cara melaksanakan amalan itu dengan cara yang benar. Hatta yakuna hadzal amalu sahihan, sampai amalan itu menjadi benar. Muaddian li natijatihi allati turja min waraihi, yang bisa mengharapkan ya hasil yang diharapkan dari amalan itu. Contoh misalkan seorang bercocok tanam, petani deh. Bagaimana dia bisa mendapatkan hasil yang maksimal yang diharapkan, memang hasilnya yang sangat bagus? Apakah dengan cara coba-coba atau dengan cara ilmu lalu diamalkan? Adalah cara ilmu kemudian diamalkan. Begitu juga amal soleh yang kita kerjakan, kita harus berilmu dahulu agar amalan yang kita lakukan sesuai yang diharapkan dan hasilnya sesuai yang diharapkan. Fakaifa yuqdimul insanu ala ibadati rabbih allati tatawaqqafu alayha najatuhu minan nar wa dukhuluhu al-jannah. Kaifa yuqdimu ala dhalika bidun ilm? Bagaimana cara seorang manusia memberanikan dirinya untuk mengibadati Rabb-nya, yang mana dengan ibadah itu dia bisa selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga? Bagaimana caranya dia bisa melaksanakannya tanpa ilmu? Enggak mungkin. Dia berharap untuk selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga, tapi dia mengamalkan tanpa ilmu, itu adalah suatu hal yang mustahil. Amin thamma iftaraqan nasu bin nisbati lil ilmi wal amali thalatha firaq. Dan dari sini manusia dipandang dari ilmu dan amal terbagi kepada tiga bagian. Dipandang pada ilmu dan amal. Ilmu dan amal, dia terbagi kepada tiga. Yang pertama al-fariqul awwal, kelompok yang pertama. alladzina jama'u bainal ilmi nafi' wal 'amali shalih. Dia adalah orang yang menggabungkan antara ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Dia berilmu, dia beramal saleh. Wa haula qad hadahumullahu siratan mun'am allai 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa husna ulaika rafiqa. Mereka ini, kelompok yang pertama ini, siapa kelompok yang pertama? Yang menggabungkan antara ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Dia lakukan kedua-duanya. Mereka ini adalah orang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk kepada mereka jalan orang-orang yang diberi nikmat dari kalangan para nabi, para siddiqin, orang-orang yang syuhada dan orang yang saleh. Dan mereka adalah sebaik-baik teman. Inilah yang kita minta. Inilah yang kita minta. Yang kedua, kelompok yang kedua, alladzina ta'allamul ilma nafi' wa lam ya'malu bihi. Yang kedua adalah orang yang berilmu tentang ilmu yang bermanfaat. Dia tahu, dia ketahui, ya, secara pengetahuannya, kognitifnya, dia tahu ilmu yang bermanfaat itu. Tapi walam ya'malu bihi, dia tidak mengamalkannya, hanya sebatas pengetahuan aja. Ya, apa hukumnya ini, katanya wajib. Tapi ketika diajak, ya, ketika orang tahu hukum sholat itu adalah wajib, tapi dia tidak sholat, berarti dia tahu tentang kebenaran, tahu dia dengan ilmu yang bermanfaat, tapi dia tidak amal. Ya, wa haula humul maghdubu alaihim minal yahud wa man naha nahwahum. Maka mereka ini, yang kelompok kedua ini, adalah orang yang dimurkai, yang dimarahi. Ya, kenapa dimarahi, kenapa dimurkai? Karena mereka berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Mereka itu adalah orang Yahudi dan orang yang meniti jalannya yang senada dengan dia. Orang Yahudi muslim atau tidak muslim? Tidak muslim. Sekarang ada orang yang berKTP muslim, dia tahu berilmu tapi dia tidak amalkan ilmu itu, maka berarti ada kemiripannya dengan kelompok yang kedua ini. Al-fariq ats-tsalits, kelompok yang ketiga, alladzina ya'maluna bila ilmin, semangat amalnya tinggi. Mereka beramal tanpa ilmu. Wa haula'um ahlud dalal minan nasara wa man naha nahwahum. Mereka ini adalah orang-orang yang sesat dari kalangan Nasrani, ya, dari kelompok Nasrani, dan orang yang senada dengannya, yang meniti jalannya. Jadi ada tiga, ilmu, amal. Maka ada orang yang berilmu, diamalkan ilmunya, kelompok satu. Ada orang berilmu tapi dia tidak amalkan ilmunya. Ada orang yang beramal tidak dengan ilmu. Yang keempat apa? Ada orang yang tidak berilmu dan tidak beramal. Ya. Baik. Dari tiga kelompok ini juga ulama mengatakan Al-hadi, orang yang dapatkan petunjuk itu adalah orang yang diberi ilmu dan mengamalkan. Ini orang yang mendapat petunjuk. Lawannya dhal. Apa itu dhal? Hah? Sesat. Boleh enggak kita mengucapkan sesat? Hah? Boleh enggak? Dalam ucapan kita sering kita mengatakan sesek. Biko sesek di jalan biko. Kenapa dia sesek? Kan lu enggak berilmu. Poinnya ke pasar, salahnya jalan. Kijukan angku sesek loh. Ada orang bilang, angku kapian namboya. Eh? Keliru. Bukan semua yang dikatakan dalal sesat itu adalah mengkafirkan. Tidak. Itu Anda sendiri yang konotasinya berbeda, salah. Ya? Sesat itu lawan orang yang pertama tadi tidak berilmu sehingga tidak ada yang diamalkannya. Itu dal. Atau dia berilmu tapi bukan dia beramal tapi tidak dengan ilmu. Akhirnya apa? Indak dapat jalannya dong. Tapi antar kedua ini tadi. Dia berilmu tapi dia tidak amalkan ilmunya. Itu namanya ghawin. Ghawa. Ya, ghawa itu sesat dengan ilmu. Saseknya tapi nyemil ilmu. Ya. Khamar itu tahunya haram tapi diminum juga. Bada orang itu. Saseknya. Ya. Dia lawan kebenaran yang dia telah miliki. Baik. Wa ismul hadhihi al-firaq ats-tsalatha qawluhu ta'ala fi surah al-Fatihah. Tiga kelompok ini diliputi oleh surat firman Allah di dalam surah Al-Fatihah. Dicakup oleh firman Allah yang ada dalam surah Al-Fatihah. Yang semua kita membaca setiap hari paling minimal berapa? Berapa kali kita baca? 17 kali bagi orang yang sholat lengkap ya. Tapi yang masbuk kadang dah. Allati naqra'uha fi kulli raka'atin min salawatina. Yang kita baca setiap rakaat dalam sholat kita. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami jalan. Apa? Tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa itu? Orang yang beramal, orang yang berilmu, berilmu nafi' dan beramal soleh. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang dimurkai. Siapa dia? Dia berilmu tapi dia tidak amalkan ilmunya. Waladdalin, tidak juga orang yang sesat. Siapa dia? Dia yang beramal tanpa ilmu. Qala al-Imam Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimallahu taala wa amma qawlu taala ghairil maghdubi alaihim waladdalin. Adapun Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, adapun firman Allah ghairil maghdubi alaihim waladdalin, fal maghdubu alaihim humul ulama'u alladhina lam ya'malu bi'ilmihim wadhaluna al-amiluna bila ilmin. Kata beliau, orang yang dimurkai itu adalah para ulama yang mana mereka tidak beramal dengan ilmunya. Ilmu hanya sebatas ilmu. Ya. Kelawa nyampein ke orangnya. Ya, tapi amal kita tidak. Ini bagian dari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita hidayah, bisa selalu mengamalkan amalan yang didasari oleh ilmu. Semoga ilmu yang kita belajar bisa kita amalkan. Makanya selalu kita doakan, Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ya Allah ajarkan kepada kami apa yang bermanfaat kepada kami, wanfa'na bima 'allamtani, berikan manfaat kepada kami apa yang engkau ajarkan kepada kami. Kita mohon kepada Allah agar ilmu yang sudah kita pelajari, ilmu yang bermanfaat kita pelajari, betul-betul bermanfaat kepada kita. Apa bentuk manfaatnya? Kita amalkan. Tidak hanya sebatas pengetahuan saja. Wadhdallun, orang yang sesat itu adalah al-amiluna bila ilmin, orang yang beramal tanpa ilmu. Fal awwalu sifatul yahud wa tsani sifatul nasara. Yang pertama adalah sifatnya orang Yahudi, pada yang kedua adalah sifatnya orang Nasrani. Wa kathiru minan nas idza ra'a fi tafsir anna al-yahuda maghdubu 'alayhim wa anna an-nasara dhalun, dhanna al-jahilu anna dhalika makhsusun bihim. Wa huwa yaqra'u anna rabbahu faridun 'alayhi ayad'u bihadha ad-du'a wa yata'awwadh min tariqi ahli hadhihi as-sifat. Kebanyakan dari manusia apabila dia melihat di dalam tafsir bahwa orang Yahudi itu adalah yang dimurkai, orang Nasrani itu adalah orang-orang yang sesat, orang jahil mengira bahwa itu khusus untuk mereka aja, khusus untuk orang Yahudi dan Nasrani aja. Ya, wa huwa yaqra'u, dia membaca, anna rabbahu faridun 'alaihi, dia membaca bahwasanya Allah mewajibkan kepadanya untuk berdoa dengan doa ini. Ya, wa ta'awwadh min tariqi ahli hadhihi sifat, dan berlindung ya dari jalan orang-orang yang memiliki karakter ini. Setiap hari dia berdoa. Ya, berdoa apa? Mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya, berlindung dari jalan orang Yahudi, yaitu bagaimana? Berilmu tanpa amal, berlindung dari orang yang sesat yaitu Nasrani. Bagaimana? Mereka beramal tanpa ilmu. Kita berdoa, tapi setiap hari kita melakukan doa dengan praktik kita. Kalau doa kita memohon kepada Allah, lalu kita tindak lanjuti. Ya, kita lanjuti. Kalau kita lihat gambarannya, misalkan kita udah, ya Allah berilah aku rezeki, lalu kita lalu atau kita bekerja, ya Allah berikan aku rezeki, apakah kita paku tangan atau kita bekerja? Kita harus bekerja. Doa itu kita memohon kepada Allah ya, supaya Allah mudahkan bagi kita rezeki, tapi kita ikuti dengan pekerjaan. Tidak kita misalkan, ya Allah beri aku ilmu, kita tidur. Ya Allah beri aku rezeki, lalu kita tidur. Tidak mungkin. Ya, ayam pun, induk ayam pagi-pagi lah keluarnya. Itu mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullah. Fa idza qadaitumus salah fantashiru fil ard. Jika kamu telah menegakkan salat, bertebarlah di permukaan bumi. Kita berdoa untuk diberikan rezeki. Ketika kita keluar dari masjid, apa yang kita doakan? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku mohon kepadamu karuniamu, rezeki. Maka hendaklah kita iringi doa kita dengan perbuatan. Nah, ketika kita berdoa dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, Hendaklah kita berupaya untuk mendapatkan ilmu dan mengamalkan. Ghairul maghdubi alaihim waladhdallin, ya, tidak ilmu orang yang diberikan ilmu tapi tidak mengamalkan, dan tidak juga orang yang beramal tanpa ilmu. Faya subhanallah kaifa yu'allimhu Allahu iyyahu wa yakhtaruhu lahu wa yafridu alayhi an yad'a rabbahu bihi da'iman ma annahu la 'udhra alayhi minhu wa la tasawwara anna fi'lahu hadha huwa dhann as-su' billah. Intaha kalamullah. Lalu dia mengatakan subhanallah. Lah bagaimana Allah mengajarkan kepadanya dan memilihkan untuknya dan mewajibkan kepadanya untuk berdoa kepada Allah selalu, ya, maka tidak ada lagi uzur, ya, dan tidak akan pernah tergambar, ya, anna fi'lahu hadha, bahwasanya perbuatan ini adalah dhanna sau' billah, ini adalah prasangka yang jelek kepada Allah. Jadi gini, selalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah beri aku ilmu dan amal soleh, kan gitu doa kita jadi, ya? Tapi kita sendiri enggak berilmu, enggak beramal soleh, atau kita berilmu tidak mengamalkan. Kita selalu mengatakan ghairul maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai, tapi selalu kita melakukan yang demikian, ya. Nah, ini enggaklah amalan kita ini betul-betul kita sadari kita harus berilmu dan mengamalkan. Dan doa kita ketika kita mengerjakan sholat, sebenarnya doanya masya Allah, ya, kita mohon selalu kepada Allah agar mendapatkan ilmu dan amal soleh. Dan dengan itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul, yaitu dengan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Wallahu ta'ala alam. Ya, di sini sekarang wa huwa yubayyin lana al-hikmata fi faridati qira'ati hadhihi surah al-'azimah. Di sini menjelaskan kepada kita hikmah kenapa kita diwajibkan untuk membaca surat ini, ya, di setiap solat kita, baik solat fardu atau solat sunat, wajib kita membaca Al-Fatihah ini, dan itu adalah rukun. Kalau kita tidak bacanya, solat kita tidak sah. Kenapa? Karena di dalamnya mengandung rahasia tadi, rahasia yang agung, ya. Di antara rahasianya adalah doa yang agung ini, agar Allah memberikan taufik kepada kita untuk meniti jalan orang-orang yang berilmu, yang bermanfaat dan beramal soleh, yaitu jalan orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Orang yang berdoa kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari jalan orang yang binasa, orang yang menyia-nyiakan amal mereka, atau yang menyia-nyiakan ilmu yang bermanfaat mereka. Mereka tahu berilmu tapi tidak amalkan, sia-sia dia ilmunya. Dia beramal tanpa ilmu, sia-sia amalannya. Ya, wallahu ta'ala alam. Kita azan dulu, kemudian kita sambung kajian kita yang masih tersisa. أكبر Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita lanjutkan sema'lam ayyuhal qari'ul karim. Kemudian ketahuilah wahai pembaca yang mulia, annal ilman nafi' innama yustamaddu minal kitabi wa sunnah tafahuman wa tadabburan ma'al isti'anati ala dhalika bil mudarrisina an-nasihin. Sesungguhnya ilmu yang bermanfaat itu hanya saja diambil dari kitab dan sunnah, tafahuman, yani secara pemahaman, tadabburan, mentadaburinya, dengan meminta tolong atau dengan bantuan para mudarrisin, para guru-guru, an-nasihin, yang memberikan ketulusan, wa kutubit tafsir wa syuruhil hadis, kitab-kitab tafsir. Ketika kita mempelajari Al-Quran, kita kembali kepada kitab tafsir wa syuruh al-hadith, atau kitab-kitab syarah hadith ketika kita mempelajari hadith, wa kutub al-fiqh, buku-buku fikih, wa kutub al-nahwi wa lughat al-arabiyyah, buku-buku nahu, buku bahasa Arab, alladhi nazala biha al-Qur'anul, alladhi nazala biha al-Qur'anul Karim, di mana al-Qur'anul Karim turun dengan bahasa Arab. Inna hadhil kutuba tariqun li fahmil kitabi wa sunnah. Sesungguhnya buku-buku ini adalah cara untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Nah, di sini motivasi kepada kita harus mempelajari bahasa Arab. Di antara bahasa Arab kita mempelajari ilmu nahwu. Ya. Kenapa harus kita mempelajari? Karena Al-Quran berbahasa Arab, hadis berbahasa Arab. Kita tidak akan bisa memahami dengan baik kecuali kita harus paham dengan bahasa Arab. فواجب عليك أيها المسلم ليكون عملك صحيحا. Maka wajib atasmu wahai seorang muslim agar amalanmu menjadi benar, anta ta'allama ma yastaqima ma yastaqimu bihi dinuk, hendaklah kamu belajar apa yang menjadikan agamamu lurus. Dari kewajiban kita belajar ini, bagaimana agama kita lurus, ini yang hendaknya kita pelajari. Ibadah kita lurus, min salatika wa saumika wa hajjika, baik salatmu, puasamu, hajimu, wa tata'allama ahkama zakati malik, adalah kamu mempelajari hukum-hukum zakat hartamu. Wa kadhalika tata'allamu wa kadhalika tata'allamu min ahkamil muamalat ma tahtaju ilaihi. Begitu juga kamu mempelajari hukum-hukum muamalat yang diperlukan. Kita perlu jual beli, kita punya dagang, atau kita punya jasa. Bagaimana kita bisa jasa? Kita bermuamalah, kita pengen mengambil jasa orang, bagaimana caranya? Ya. Lita'khudha minha ma abahallahu lak. Agar kamu mengambil dari hal itu apa yang dihalalkan oleh Allah kepadamu. Wa tajtaniba minha ma haramallahu alaik. Engkau menjauhkan apa yang diharamkan oleh Allah terhadapmu. Liyakuna, agar kasbuka halalan wa ta'amuka halalan, liyakuna mujabat da'wah. Untuk apa gunanya tadi? Agar pendapatanmu halal, makananmu halal, agar kamu orang yang dikabulkan doanya. Karena doa dikabulkan berawal dari harta yang halal. Jika harta haram, terhalang terkabulkan doa. Lalu bagaimana kita mendapatkan harta yang halal? Dengan ilmu. Ya. Kullu dzalika mimma tamassu hajatuka ila ta'allumi. Itu semua menunjukkan di antara yang sangat kamu perlukan untuk mempelajarinya. Wa huwa maysurun bi'idznillah mata masahat azimatuk wa salahat niyyatuk. Itu semua mudah insyaallah. Ya. Selama tekad kita ini benar dan niat kita itu baik. Ilmu itulah berserak-serak. Ya. Di genggaman kita banyak ilmu. HP sekarang ini sudah bisa kita cari ilmu. Apa yang terlintas bagi kita? Kalau antum bisa bahasa Arab, subhanallah, apa yang terlintas bagi kita itu antum tanya langsung. Nanti tulisan ulama ada, fatwa ulama ada. Tapi kalau bahasa Indonesia terbatas mah. Nah, kalau begini maka bisa dikatakan tidak ada lagi uzur, alasan bagi orang yang tidak tahu. Kalau dulu belajar itu harus bersafar jauh, butuhkan waktu yang lama, butuhkan uang. Ya. Yahya bin Ma'in mendapatkan warisan dari bapaknya 1 juta dirham. 1 juta dirham itu kalau diuangkan kurang lebih 25 M. Dia wariskan dari bapaknya atau warisan. Ya. Kita mungkin dapat cuma berapa. Itu semuanya dia belanjakan untuk menuntut ilmu hadis. Untuk mempelajari hadis. Sampai dia tidak punya sandal untuk dipakai. Begitu ulama dahulu. Sehingga beliau sangat disegani oleh ulama. Ada seorang ulama sedang mengimlakkan ilmunya ketika Yahya bin Sa'id datang, Yahya bin Ma'in datang, bukunya jatuh dari tangannya. Karena gemetar dia melihat sosok yang sangat dihormati karena ilmunya. Nah, jadi semuanya mudah jika tekad kita benar, jujur tekad kita, dan niat kita baik. Jadi tidak ada lagi udzur, waduh ambo enggak bisa, ambo enggak tahu. Allah berikan nikmat kepada kita, internet nikmat, walaupun apa yang kita tanya udah pe, ya, tapi hati-hati carinya. Kita maka kita tanya, mana sumber-sumber tulisan atau web yang bisa dijadikan sebagai rujukan, ya, taib. Fahris ala qira'atil kutubin nafi'ah. Selalulah berusaha untuk membaca buku yang bermanfaat. Wattasil bil ulama, selalu berhubungan dengan ulama. Litas'alahum amma ashkala 'alaik, agar kamu bisa bertanya apa yang menjadi muskil, menjadi problem bagi kita. Ya, wa tatalaqqa 'anhum ahkama dinik, agar kamu bisa mendapatkan hukum-hukum agamamu dari mereka. Nah, bagaimana kita berhubungan dengan ulama kalau dengan Arab, ya, kita tidak bisa berbahasa Arab. Tapi boleh kita berhubungan dengan ulama-ulama kita di Indonesia. Ya, para asatid kita yang telah masya Allah ilmunya, kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Wakadzalika 'alaika an tu'na bihudhur an-nadawat wal muhadarat ad-diniyah allati tuqamu fil majaz fil masajid wa ghairiha. Begitu juga hendaklah kita menjadi perhatian kita untuk hadir di seminar-seminar, di muhadarah-muhadarah, di majlis-majlis ta'lim yang dilakukan di dalam masjid dan yang lainnya. Wa tastami' ila baramij diniyah min al-idha'ah. Dalah anda juga mendengar program agama atau ceramah-ceramah agama melalui radio. Ya, kita di Kota Padang, masya Allah. Kemana antum bisa mendengar radio Day FM? Ya, berapa? 87,6. Ganti dari radio Rai 95,1 dulu. Ya, 87,6. Antum bisa dengar. Kalau pakai surau TV di rumah, kalau surau TV perlu duduk, ya, perlu di rumah karena enggak bisa dilihat, disaksikan di apa namanya? Di mobil. Tapi insyaallah nanti ada saatnya teknologi kita, surau TV bisa anda lihat di HP anda tanpa pakai internet, insyaallah, ya, akan kita wujudkan insyaallah ta'ala. Itu memakai wifi yang dikirim TV-TV sunnah di dalamnya. Jadi siapa yang pakai smartphone atau di rumahnya TV smart TV, bisa dia tonton, tidak perlu ada parabola insyaallah ta'ala. Mohon doakan, mudah-mudahan ini teknologi yang bisa segera kita wujudkan. Intinya apa? Semua kesempatan bagi kita untuk berilmu, beramal itu, berilmu, mempelajari agama ini terbuka lebar. Maka enggak ada hujah bagi orang ada enggak tahu, ada enggak bisa belajar. Kamu enggak bisa masjid, pergi masjid hakim, silahkan, enggak apa-apa. Tapi bisa loh dengar radio D 87,6, bisa menonton surau TV atau TV-TV sunnah lainnya. Di situ kita belajar. Bisa kok kita baca buku, bisa kok kita membeli buku dan seterusnya. Kalau enggak juga di HP kita, kajian di surau TV, di Masjid Hakim, dimanapun kita bisa menyaksikan langsung. Subuh di sini, setiap subuh insyaallah Sahih Muslim antum ikuti itu, masya Allah. Kita mempelajari cuma satu atau dua hadis atau tiga hadis, ya, kita ambil pelajaran dari ulama bermanfaat sekali. Antum mungkin tidak bisa hadir di sini, alhamdulillah, enggak apa-apa, tapi ikuti melalui Facebook, melalui YouTube, melalui apa namanya, melalui Surau TV, bisa antum ikuti. Intinya adalah kita tumbuhkan semangat kita untuk menambah ilmu agama kita. Wa taqra'ul majallat diniyah wa nashrat allati tu'na bi masailid din. Kamu membaca majalah agama, kemudian buletin-buletin yang selalu memberikan perhatian kepada masalah-masalah agama. Wa idza harista wa tatabba'ta hadha ar-rawafid al-khairiyah namat ma'lumatuk wastanarat basiratuk. Jika kita mengikuti ini semua, punya antusias kita mengikutinya, maka informasi kita ilmu kita bertambah, bertumbuh, berkembang. Ya? Kemudian basirah kita, pemahaman kita semakin bercahaya. Ya? Wala tansa ya akhi, jangan engkau lupakan wahai saudaraku, annal ilma yanmu wa yazku ma'al ilm, ma'al amal. Ketahuilah bahwasanya ilmu itu berkembang dan tumbuh dengan amal. Jadi kalau kita telah tahu, amalkan agar dia tumbuh, dia berkembang dia. Fa idza amilta bima alimta zadakallahu ilma. Jika engkau mengamalkan apa yang engkau ketahui, Allah akan tambah bagimu ilmu lagi. Ya, semakin kita amalkan apa yang sudah kita ketahui, bertambah ilmu kita. Kenapa ilmu kita tidak berkembang selama ini? Mungkin gara-garanya kita hanya hadir majlis ilmu tapi tidak mempraktikkan ilmunya. Ya, ini nasihat untuk saya sendiri dan kita semua. Adalah kita kembangkan ilmu kita dengan mengamalkan. Kama taqulul hikmatul ma'thurah, sebagaimana kata hikmah, man amila bima alim awrasahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan atau siapa yang beramal dengan apa yang dia ketahui, maka Allah akan wariskan kepadanya ilmu yang tidak pernah dia ketahui. Allah berikan dia ilmu apa yang tidak pernah dia pelajari atau dia ketahui. Wa yashhadu dzalika qaulu ta'ala, dan ungkapan ini diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Bagaimana cara bertakwa kepada Allah? Mengamalkan, menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Itu namanya bertakwa. Lalu wa yu'allimukumullah, dan Allah pasti memberimu ilmu. Ya, wallahu bikulli syai'in alim. Allah dengan segala sesuatu Maha mengetahui. Wal ilmu ahqqu ma tusrafu fihi al awqat. Ilmu adalah yang paling berhak untuk kita berikan waktu kita untuk itu. Kita berikan waktu kita untuk ilmu. Wa tanafasu fi nailihi dzul uqul. Orang-orang yang berakal berpacu-pacu untuk meraihnya. Fabihi tahyal qulub wa tazkul a'mal. Dengan ilmu itu hati menjadi hidup dan amalan semakin berkembang. Walaqad asnallahu jalla dzikruhu wa taqaddas asma'uhu 'alal ulama'il 'amilin. Allah telah memuji, memuja, menyanjung ya ulama-ulama yang beramal. Yani ulama itu adalah orang-orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Wa rafa'a min sya'nihim fi kitabihil mubin. Allah angkat derajat mereka di dalam kitabnya yang nyata. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tidak akan sama. innama yatadzakkaru ulul albab. Yang bisa mengambil pelajaran itu adalah orang yang berpikir. Berpikir di sini jangan anggap wah ini ayat menunjukkan kita harus kita mempelajari filsafat. Salah. Kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir. Ya, maka adalah kita pahami. Allah Subhanahu wa taala firman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir." Allah mengangkat orang-orang berilmu beriman di antaramu dan orang yang diberi ilmu sekian derajat. Dan Allah dengan apa yang kalian ketahui Maha memberitahu. Apa yang kalian amalkan ya Maha memberitahu. Fa bayyana subhanahu wa ta'ala mizana mizatal alladziina utul 'ilma al-muqirruna bil iman. Allah jelaskan keistimewaan orang yang diberi ilmu yang diiringi dengan iman. Banyak orang berilmu tapi iman enggak ada. Dia kaji Al-Qur'an tapi iman enggak ada. Ya? Orang barat menemukan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Tapi karena tidak diiringi dengan iman tidak mendapatkan hidayah. Ya? Thumma akhbara annahu khabirun bima ta'mal bima na'malu. Kemudian Allah memberitahukan bahwasanya Allah mau memberitahukan apa yang kita amalkan. Muttali'un 'alaih. Dia Maha melihat atas itu. Yadullana 'ala annahu labudda minal 'ilmi wal 'amali ma'an. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita harus memiliki ilmu dan amal seiring. Ya, wa yakuna kullu dhalika sadira 'anil iman wal muraqabatillahi subhanahu. Adalah semua itu ya datang bersumber dari iman dan merasa muraqabatullah yaitu mengawasi Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu 'amalan biwajib ta'awuni 'alal birri wat taqwa, dan kita mengamalkan kewajiban at-ta'awun 'alal birri wat taqwa wa sunaqdimu lakum bihaulillahi ta'ala min khilal kitab ba'da ma'lumat min rasid al-fiqhi alladhi istanbathahu lana ulama'una wa dawanuhu fi kutubih. Kita di sini dalam buku ini ya dalam rangka apa? Saling tolong menolong. Syekh menolong kita untuk berilmu. Dengan kita mempelajari ini, maka dalam kitab ini sebagian maklumat yang dari fikih, pembahasan fikih yang telah ditulis oleh ulama. Demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah kita mulai nanti pembahasannya tentang kitab ut-taharah. Sekali lagi insyaallah ini adalah jadwal kajian kita setiap hari Senin insyaallah taala. Silakan bisa mendapatkan atau membeli buku bahasa Indonesianya. Sudah ada terjemahan sehingga memudahkan kita untuk mengikuti kajian yang kita sebutkan. Ya, ada namanya mulakhas fiqhi. Mulakhas fiqhi ada yang 3 jilid terjemahannya. Ya. Bisa dibeli. Silakan. Baik, ini ada pertanyaan. Dikirimkan 2 gambar. Yang pertama, panitia kurban tidak boleh dapat jatah khusus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menangani unta kurbannya, mensedekahkan dagingnya, kulitnya dan aksesoris unta, dan saya dilarang untuk memberikan upah jagal dari hasil kurban. Ali menambahkan, kami memberikan upah dari uang pribadi. Dalam gambar yang kedua, tukang jagal tidak boleh diupah dengan bagian hewan kurban. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan padaku untuk mengurus unta beliau, lalu beliau memerintahkan untuk membagikan semua daging kurban, kulit dan jilalnya atau kulit yang ditaruh di punggung unta untuk melindungi dirinya dari dingin untuk orang-orang miskin. Dan aku tidak boleh memberikan bagian dari apapun dari hasil kurban kepada tukang jagal sebagai upah. Maka di sini kita tidak boleh memberikan upah kepada tukang jagal. Tapi bolehkah orang yang bekerja mendapatkan jatah daging? Jawabannya boleh. Bolehkah dia dapat lebih? Boleh. Asalkan bukan sebagai transaksi upah. Contoh, ambil ambo mendabiah, asalkan kulitnya jambo, itu tidak. Atau kepalonya diambo, tidak. Berarti itu upah. Karena dia syaratkan dia melakukan itu agar dia mendapatkan imbalan. Tidak usah ambo piti, ambo kulit selah, ambo kepalo selah, maka itu tidak boleh. Karena ini adalah bentuk transaksi upah. Maka apakah itu kulitnya atau dagingnya atau kepalanya, bagian dari korban itu tidak boleh dijadikan upah. Apalagi kalau seandainya ya hasil korbanku diungguk menjadi 8. Ya, ungguk angka 8 adalah untuk orang yang memberasian. Itu enggak. Tapi boleh kalau orang itu mendapatkan pemberian dari orang-orang yang berkorban. Ya. Wallahu ta'ala alam. Saya Wulan dari Bandung, mohon bertanya, maaf di luar tema Ustaz. Apakah doa khusus untuk orang yang menerima hewan kurban? Terus adakah doa untuk sahibul kurban ketika kurbannya sedang disembelih? Jazakumullah khair Ustaz. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin. Sepengetahuan saya tidak ada doa ketika menerima hewan kurban. Tidak juga doa khusus yang dibaca oleh orang yang berkorban. Kecuali orang yang berkorban itu dia yang menyembelih. Kalau dia menyembelih, dia ucapkan Allahumma hadza anni wa an ahli, setelah dia membaca bismillah Allahu akbar Allahumma hadza anni wa an ahli. Baru dia gorok. Tapi kalau kita yang nonton enggak menggoroknya, enggak. Tidak baca bismillah, yang bismillahnya adalah orang yang menyembelihnya, dan tidak juga dengan doa yang lain. Wallahu a'lam. Buya, ada orang meminta, ada dua orang, orang buta yang dibimbing orang sehat. Pertanyaannya, apakah kita bersedekah juga dengan orang tersebut? Kalau kita lihat, kita kasih. Kalau kita suka, kita kasih. Nabi SAW tidak pernah beliau diminta kecuali beliau memberi. Apakah orang meminta-minta dibenarkan untuk meminta dengan tujuan mengumpulkan uang? Bukankah meminta hanya dibolehkan ketika kebutuhan satu hari saja? Iya. Tidak boleh kita meminta-minta dan tidak dibenarkan meminta uang untuk mengumpulkan uang pribadi. Ya, untuk memperkaya diri, tidak. Ya, hanya 3 dari syarat orang yang boleh meminta. Di antaranya betul-betul orang yang bangkrut Tidak ada lagi untuk beri hutang. Bagaimana dengan orang yang berilmu tapi salah memahami atau menambah-nambah amal menurut hawa nafsunya? Apakah tergolong mana dia? Ya, tergolong mana dia? Kalau dia menambah-nambah yang dia tidak tahu dia amalkan, berarti tergolong kepada sesat. Kalau seandainya dia berilmu tapi dia tidak amalkan, tergolong kepada ya, orang yang dimurkai tadi. Wallahu ta'ala alam. Anda ingin bertanya tentang orang yang menjadikan seorang Quranis atau secara garis besar hanya mau menerima Al-Quran dan menolak hadis secara menyeluruh. Bagaimana menyikapi hal orang seperti ini dan seperti apakah kelompok seperti sebenarnya? Dan seperti apakah kelompok seperti sebenarnya, Ustaz? Nggak tahu saya ini pertanyaannya. Baik. Orang yang hanya berpegang kepada Al-Quran berarti dia tidak bisa sholat zuhur, tidak bisa sholat asar, dia tidak sholat lima waktu, ya, karena tidak ada yang dalam Al-Quran menunjukkan bahwasanya sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, apa yang dibaca dalam sholat, tidak ada, semuanya ada dalam hadis. Maka orang yang mengatakan bahwasanya dia hanya berpegang teguh dengan Al-Quran, sebenarnya dia adalah orang yang pertama meninggalkan Al-Quran. Karena dalam Al-Quran perintah berulang-ulang untuk mengikuti Rasulullah SAW. Ya, maka sebuah kekeliruan yang besar bagi orang yang mengatakan dia hanya Quranis, hanya mengikuti Quran saja. Kalau dia betul-betul mengikuti Quran, dia pasti sudah mengikuti ya hadis Nabi SAW. Wallah.